Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masih berada di Kitabus Shalah, pembahasan tentang sholat. Yang terakhir kita telah sampai bab nomor 154, larangan keras orang yang sholat mengarahkan pandangannya ke langit. Dan sekarang kita masuk bab yang baru lagi, bab nomor ke-155, yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babu nahyil musalli an burukil ba'ir wa bayanis sunnah bi wad'il yadain qabla rukbatain. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab larangan orang yang sholat menyungkur seperti onta, dan penjelasan bahwa yang sunnah itu meletakkan kedua tangan dahulu sebelum kedua lutut. Masalah ini adalah masalah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan cukup tajam perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan kalau kita menyikapi masalah-masalah seperti ini, maka kita tidak boleh memaksakan pendapat. Kita meyakini satu pendapat dengan dasar dalil, mengikuti ulama, sambil kita berlapang dada kalau ada yang mengikuti pendapat lain yang jelas dia juga punya dasar, dia juga punya ulama. Di sini beliau Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala, beliau cenderung kepada pendapat yang mengatakan kalau orang itu sujud dari berdiri menyungkur menuju sujud, kata beliau yang sunnah itu meletakkan kedua tangan dulu sebelum kedua lutut. Ini pendapat yang beliau pilih, dan nanti dijelaskan tentang masalah ini. Beliau bawakan di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam At-Tarikhul Kabir. Imam Bukhari di dalam At-Tarikhul Kabir, ini tidak sama dengan di dalam Sahih Bukhari. Jadi Imam Bukhari punya beberapa kitab, yang Sahih itu namanya Sahih Bukhari. Kalau di dalam At-Tarikhul Kabir itu perlu diteliti lagi hadisnya, ada yang Sahih, ada yang tidak Sahih. Demikian pula beliau punya kitab Al-Adabul Mufrad, itu juga tidak mesti sahih, perlu dikaji hadisnya apakah termasuk yang sahih atau yang tidak sahih. Ini Imam Bukhari di dalam At-Tarikhul Kabir, tapi sanadnya sahih juga oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lain-lainnya. Sanadnya sahih. Melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadh' yadayhi qabla rukbatay. Apabila seorang dari kamu sujud, maka jangan menyungkur seperti onta menyungkur. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya dahulu sebelum kedua lututnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini melarang kita kalau sujud itu meletakkan lutut dulu, dilarang. Diperintahkan kita meletakkan kedua tangan dulu. Karena di sini disebutkan bahwa onta itu kalau menyungkur, onta meletakkan kedua lututnya dahulu. Kita dilarang niru onta. Hadis ini pembahasannya cukup panjang nanti. Karena secara zahir seakan-akan hadis ini bagian awalnya dengan bagian akhirnya bertentangan seakan-akan. Tapi alhamdulillah semua permasalahan telah dijelaskan oleh para ulama sehingga menjadi seperti matahari di siang bolong. Beliau Fadilatul Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala membawakan riwayat lagi di dalam Sahih Bukhari, tapi riwayatnya riwayat mu'allak. Nah, ini juga ada ya, di Sahih Bukhari itu riwayat yang dengan sanad. Sahih Bukhari dengan sanad. Imam Bukhari mengatakan qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan sampai ke Rasulullah, itu pasti sahih. Ada juga di Sahih Bukhari itu beliau bawakan hadis tanpa menyebutkan sanad. Itu dikenal dengan mu'allaq. Jadi beliau langsung menyebutkan sahabat fulan mengatakan begini, atau langsung kadang sahabat fulan mengatakan Rasulullah tanpa menyebutkan sanad. Lah ini mu'allaqnya Imam Bukhari juga perlu diteliti kembali. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Tapi kalau yang disebutkan dengan sanadnya itu pasti sahihnya yang berada di dalam Sahih Bukhari. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya secara mu'allaq, dan disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah secara mausul, mausul bersambung sanadnya, juga oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lain-lain melalui jalan sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu kana yadha'u yadayhi qabla rukbatay. Bahwasanya sahabat Abdullah Ibnu Umar kalau sujud meletakkan kedua tangannya dulu sebelum kedua lututnya. Waqala, dan beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaf'alu dzalik. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan seperti itu. Jadi di sini sunnahnya lengkap. Ada sunnah berupa al-qaul, ada sunnah berupa al-fi'il. As-sunnah al-qauliyah was-sunnah al-fi'liyah. Yang pertama ucapan Nabi, kalau sujud jangan menyungkur seperti onta, letakkan kedua tangan dulu sebelum kedua lutut. Kemudian di sini sahabat Ibnu Umar pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sujud meletakkan kedua tangannya dulu sebelum kedua lututnya. Jadi sunnahnya ada ucapan, ada perbuatan. Wa biha qala Malik wal Auza'i wa Ahmad wa ashabul hadith, dan pendapat ini dipakai oleh Imam Malik, Al-Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad dan para ahli hadis. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita kembali pembahasan yang pertama tadi. Apabila seorang dari kamu sujud, jangan menyungkur seperti menyungkurnya onta. Hendaklah meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Di sini secara zahir seakan-akan bagian pertama hadis ini bertentangan dengan bagian belakangnya. Apabila seorang dari kamu sujud, jangan menyungkur seperti menyungkurnya onta. Tapi setelah itu hendaklah didahulukan tangan sebelum lutut. Padahal onta secara zahir kalau menyungkur itu yang diletakkan apanya dulu? Onta malah tangannya dulu. Onta itu kalau sujud, kalau dari berdiri ya menuju turun itu buruk, menyungkur itu tangannya dulu, depannya dulu, lek baru belakangnya. Iya kan? Karena ada kerancuan seperti ini, sehingga sebagian ulama mengatakan hadis ini maklub. Maklub itu terbalik. Sampai-sampai Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ulama besar beliau. Ulama besar. Di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad itu kitab yang luar biasa. Beliau menyebutkan hadis dengan sanadnya dan derajatnya, yang mengeluarkan siapa saja. Banyak ajaran Islam di dalam kitab Zadul Ma'ad yang telah ditahqiq itu 6 jilid. Itu Ibnul Qayyim menulis kitab Zadul Ma'ad itu di atas kendaraan, tanpa membawa kitab rujukan, langsung dari memorinya, dari otaknya. Dari otaknya langsung beliau ngomong, ada bagian nulis. Jadi beliau mengimla, mendekte, ditulis. Itu dari otaknya langsung, tanpa buku. Kalau kita enggak akan mampu. Kalau kita memori kita ada di laptop kita. Laptopnya ketinggalan, memori kita juga ketinggalan. Subhanallah. Lah di dalam kitab Zadul Ma'ad itu Ibnul Qayyim mengatakan hadis ini maklub, terbalik itu perawinya itu. Mestinya hadisnya itu berbunyi menurut beliau, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadh' rukbatayhi qabla yadayhi." Apabila seorang dari kamu itu sujud, maka jangan menyungkur seperti menyungkurnya unta. Hendaklah meletakkan kedua lututnya dulu sebelum kedua kakinya. Kata beliau terbalik. Bahkan beliau dengan tegas mengatakan wala ya'rifu ahlul lughah. Menurut bahasa pun salah ini. Karena onta itu kalau turun itu dia meletakkan tangannya dulu. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Karena itu beliau dibantah oleh para ulama. Justru menurut ahlul lughah hadits ini betul. Menurut ahli bahasa hadits ini adalah benar. Di antaranya diterangkan oleh Al-Imam At-Tahawi di dalam kitabnya Mushkilul Athar. Kemudian juga diterangkan oleh Ibnul Mandur di dalam Lisanul Arab, ensiklopedi bahasa Arab ya, kamus besar bahasa Arab. Diterangkan oleh mereka yang intinya itu, binatang yang berkaki empat itu tangannya yang depan itu adalah lututnya. Jadi binatang berkaki empat seperti onta atau kambing dan semisalnya, yang ada di depan itu tangannya itu adalah lututnya. Sementara yang ada di belakang itu adalah kakinya, namanya urkub, urkubnya. Urkub itu artinya urat besar yang ada di tumit, di atas tumit. Jadi binatang berkaki empat, ya. Kedua lututnya itu ada di tangannya. Sementara kakinya ada di bagian belakang. Kalau diibaratkan manusia, kaki belakangnya binatang berkaki empat itu, yang belakang dua itu adalah urat besar yang ada di atas tumit. Sementara kedua tangannya itu adalah lututnya. Jelas apa enggak? Jelas? Jadi binatang berkaki empat, kakinya kan empat kan? Kalau istilah kita, yang kaki depan dua itu adalah tangannya, iya kan? Yang kaki di belakang dua itu adalah kakinya. Ternyata menurut ahli bahasa tidak seperti itu. Menurut ahli bahasa, yang menurut kita tangan itu adalah lututnya. Yang menurut kita kaki di belakang dua itu adalah urkub. Urkub itu adalah urat besar yang ada di atasnya tumit. Sehingga dengan demikian hadis ini betul, bahwa onta itu kalau menyungkur yang diletakkan adalah lututnya dulu, yang mana kedua lututnya berada di kedua tangannya. Nah, kita dilarang niru onta. Jelas apa enggak? Jelas ya. Jadi hadits ini tidak makluk, tidak terbalik. Hadits ini benar, tidak terbalik. Kita dilarang niru onta. Demikian pula Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala di dalam syarah At-Tirmidzi juga menyatakan seperti itu. Jadi benar, onta itu ketika menyungkur menuju turun itu yang diletakkan adalah kedua lututnya dulu. Yang mana kedua lututnya ada di kedua tangannya. Yang belakang itu adalah kakinya atau urkub, urat besar yang ada di atas tumit. Ya, jelas. Memang ada hadis yang lain yang bertentangan dengan hadis ini. Dan ini yang dijadikan pegangan oleh kebanyakan ulama. Sehingga dengan hadis ini mereka menyatakan yang diletakkan itu adalah lututnya dulu. Yang dikenal dengan hadis Wa'il bin Hujr. Jadi hadisnya dikenal dengan hadisnya sahabat Wa'il bin Hujr rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza sajada yadha'u rukbataihi qabla yadaihi." Kata sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sujud meletakkan kedua lututnya dulu sebelum kedua tangannya." Ini bertentangan kan? Didudukkan oleh para ulama. Bagaimana cara mereka mendudukkan? Ternyata hadisnya Wa'il bin Hujr ini sanadnya dhaif, tidak sahih. Diterangkan panjang lebar di dalam kitab Irwaul Ghalil. Ini sanadnya dhaif. Kemudian seandainya pun sanadnya adalah sahih, seandainya sahih, maka di sini berarti ada pertentangan. Tadi mengatakan sahabat Ibnu Umar mengatakan Rasulullah meletakkan tangannya dulu sebelum lutut. Kemudian juga Rasulullah menyebut jangan seperti onta, letakkan tangan dulu sebelum lutut. Ternyata di sini Rasulullah selesai meletakkan lututnya dulu sebelum tangan. Bagaimana ini? Ada kaidah lagi dalam ilmu usul fikih. Kaidahnya berbunyi, "Idza ta'aradatis sunnah al-qauliyah wal fi'liyah qutimatil qauliyah." Apabila ada pertentangan antara hadis berupa ucapan Nabi dan perbuatan Nabi, yang didahulukan adalah yang ucapan. Ucapan jelas pasti. Perbuatan ada kemungkinan-kemungkinan, mungkin dan mungkin. Iya kan? Jadi berarti di sini tetap yang dikuatkan oleh para ahli hadis, ahli ilmu usul, yaitu meletakkan kedua tangan dulu daripada kedua lututnya. Kemudian Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan oleh Al-Maruzi di dalam Masailnya dengan sanad yang sahih. Imam Auza'i ini imam ahli Syam, imamnya penduduk negeri Syam, imamnya tabi'in. Beliau berjumpa dengan sahabat. Kata Al-Imam Al-Auza'i, "Adraktu an-nasa yadh'una aydihim qabla rukabihim." Aku mendapatkan manusia, yaitu para tabi'in dan para sahabat yang ada, mereka itu kalau dari berdiri menuju sujud, itu menyungkurnya itu meletakkan tangan mereka dulu sebelum lututnya. Ini menurut Imam Al-Auza'i. Beliau ketemu sahabat, ketemu dengan tabi'in. Mereka mengatakan, "Saya lihat mereka itu kalau sujud meletakkan tangan mereka dulu sebelum lututnya." Kemudian ada yang mengatakan, "Iya, memang dulu Rasulullah meletakkan tangan sebelum lutut. Tapi kemudian hukum ini dihapus, dinasakh. Pada akhirnya Rasulullah meletakkan lutut dulu sebelum tangan." Itu ada riwayatnya. Riwayatnya diriwayatkan melalui jalan sahabat Sa'ad, yaitu, "Kunna nadha'ul yadain qabla rukbatain fa amarna bir rukbatain atau fa umirna bir rukbatain qabla yadain." Kami dahulu kalau sujud itu meletakkan kedua tangan dulu sebelum kedua lutut, lalu kemudian kami diperintahkan untuk meletakkan kedua lutut dulu sebelum kedua tangan. Berarti seakan-akan meletakkan tangan dulu itu adalah mansukh, dinasakh, dihapus hukumnya. Namun ternyata hadis ini adalah dhaif. Didhaifkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, kemudian juga oleh para ulama yang lainnya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di sini jelaskan dari sisi riwayat bahwasanya yang kuat itu meletakkan kedua tangan dulu sebelum kedua lutut. Tapi bagaimanapun juga masalah ini adalah masalah khilafiyah. Khilafiyah itu kita harus lapang dada, tidak boleh memaksakan pendapat. Bahkan banyak di kalangan ulama yang menyatakan lutut dulu sebelum tangan. Ya silahkan, masing-masing mengamalkan yang diyakini. Yang penting sebelum kita mengamalkan sesuatu, kita punya dasar ilmunya. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kita punya ilmunya, kita tahu dasarnya, dan kita mengikuti ulama, silahkan, kita tidak bisa disalahkan. Ini penting. Bahkan Syekh bin Baz sendiri, Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dalam kitabnya Kaifiyatu Shalatin Nabi, beliau malah mengatakan diletakkan lututnya dulu. Beliau mengatakan yasjudu mukabbiran wadhi'an rukbatayhi qabla yadayhi idza tayassara dhalik fa in syaqqa 'alayhi qaddama yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaklah ketika sujud itu membaca takbir Allahu Akbar meletakkan kedua lututnya dulu sebelum kedua tangannya. Kalau hal itu mudah bagi dia. Tapi kalau hal itu sulit bagi dia, maka tidak apa-apa meletakkan tangannya dulu sebelum lututnya. Jadi memang perbedaan pendapat. Kalau kami yakin meletakkan tangan dulu sebelum lutut. Kalau kesulitan suatu hari meletakkan atau karena ada sebab tertentu lutut dulu juga tidak apa-apa. Tapi secara umum tangan dulu sebelum lutut. Sebagian ulama yang lain mengatakan hadis ini jangan kamu menyungkur seperti menyungkurnya onta, itu tidak ada hubungannya dengan tangan dulu atau lutut dulu. Itu hubungannya adalah dengan cara sujudnya. Artinya kalau sujud itu jangan dengan kuat. Karena ada kan orang kalau sujud masjidnya berbunyi kropiak kropiak kropiak kropiak. Iya, ada. Itu baru kedengaran bunyinya kalau kita sholat di atasnya kayu. Amben kedengaran. Kropiak kropiak kropiak. Ah, itu kayak onta namanya itu. Itu kayak onta. Sehingga sebagian ulama mengatakan mau tangan dulu silahkan, mau lutut dulu silahkan, yang penting sujudnya itu yang tenang. Yang tenang, jangan keras seperti onta. Karena onta kalau turun itu keras, gerobyak gitu. Lah kita dilarang niru onta. Ada berbuat seperti itu. Jadi mereka mengatakan inti hadis ini sebenarnya bukan masalah tangan atau lutut. Intinya adalah cara sujudnya yang tenang, yang tumaknina, santai, khusyuk. Jangan cepat-cepat gerobyak gerobyak gerobyak. Iya. Nah, itu kayak onta namanya. Walaupun demikian, kita tidak bisa memungkiri bahwa di sini masih ada hubungannya dengan tangan atau lutut. Lebih sempurna lagi turunnya tangan dulu yang tenang, tumaknina. Jadi sempurna. Ya, semoga jelas. Kemudian berikutnya kita masuk bab yang nomor ke-156. Babuz zajri an mashil hasa wa ghairihi fi mawdi'is sujud. Bab larangan mengusap kerikil dan yang lainnya di tempat sujud. Ini berkaitan dengan zaman Nabi dulu ya. Zaman Nabi dulu itu kan tidak ada apa permadaninya, tidak ada karpetnya, langsung tanah. Sehingga kadang ada kerikilnya. Sehingga kadang orang ketika mau sujud itu karena dahinya nanti khawatir kena kerikil, maka dibersihkan dulu ketika mau sujud. Nah, itu dilarang. Disebutkan di dalam riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya melalui jalan sahabat Mu'aykib radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, la tamsah wa anta tusalli fa in kunta la budda fa'ilan fa wahida taswiyatul hafa. Jangan kamu mengusap ketika kamu sholat, kalau kamu terpaksa harus mengusap satu kali saja, yaitu meratakan tanahnya, meratakan kerikilnya. Kalau terpaksa mau ngusap sekali saja. Nah, ini kalau kita mungkin kerikil tidak mungkin ya, kalau sudah tidak ada kan sekarang, yang ada karpet. Tapi yang mungkin sekarang itu debu. Kadang kita mau sujud, di tempat sujud kita itu banyak debunya. Mestinya sebelum sholat kita bersihkan dulu, sehingga setelah kita masuk sholat kita tidak usah bersih-bersih. Karena sholat kita dianjurkan supaya tenang, supaya khusyuk, tidak banyak bergerak yang tidak ada keperluannya. Kalau ternyata mungkin kita lupa, kita tidak bersih-bersih dulu, tahu-tahu ketika mau sujud banyak debunya, maka di sini kita boleh mengusap satu kali saja, jangan lebih dari satu kali. Jadi tidak usap tapi ini. Atau mungkin kadang sering ya kasus, ketika kita mau sujud, ternyata karpet tempatnya kepala kita itu banyak semutnya. Nah ini bagaimana banyak semutnya ini? Tidak apa-apa, dipinggirkan tapi satu kali, jangan banyak-banyak. Kemudian beliau bawakan lagi riwayat Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama an mashil hasa fi shalah. Aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang mengusap kerikil dalam salat. Faqala, beliau menjawab, wahidah, satu kali saja kalau mau mengusap. Walau tumsik anha khairun laka min mi'ah naqah kulliha sudul hajak. Kalau seandainya kamu tahan dirimu tidak ngusap, itu lebih baik bagimu daripada 100 ekor onta yang semuanya itu biji matanya hitam. Jadi kalau kita sabar itu tidak ngusap walaupun satu kali, itu lebih baik dari harta yang berlimpah, diibaratkan dengan 100 ekor onta yang biji matanya hitam. Jadi maksudnya di sini adalah, maksudnya sholat itu yang khusyuk, yang tenang. Kalau mau membersihkan tempat sholat, sebelum masuk ke dalam sholat dibersihkan dulu, sehingga setelah sholat kita tidak sibuk dengan membersih-bersihkan. Atau juga kadang membersihkan kening kita kan, nah, itu juga dilarang. Kalau terpaksa harus satu kali saja, jangan lebih dari satu kali. Nanti setelah salam dari sholat baru kita bersihkan. Kadang kita sholat lantainya itu tidak ada karpetnya, sehingga di kening kita banyak debunya, atau bahkan ada pasir-pasir kecil. Nah, itu biarkan. Kalau mau ngucap satu kali saja, nanti setelah salam baru dibersihkan. Masa kita sholat sambil gini-gini, kan tidak cocok kan, menafikan kehusuan. Atau masa kita sholat sambil membersihkan tempat sujud, menafikan kehusuan. Kalau terpaksa ada perlunya satu kali saja, tidak lebih dari itu. Kalau kita tidak mengusap walaupun satu kali, lebih baik daripada harta yang berlimpah, 100 ekor onta yang biji matanya hitam, atau dalam riwayat yang lain disebut humrin ni'am, onta-onta merah. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-157. Babuz zajri an yaftarisha dhira'aihi fis sujud. Bab larangan merebahkan lengan ketika sujud. Nah, ini ya. Jadi lengannya direbahkan. Ini dilarang. Riwayat-riwayatnya banyak sekali. Di antaranya riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, i'tadilu fis sujud wa la yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatal qalb. Hendaklah kalian seimbang dalam sujud. Seimbang ya, masing-masing anggota mendapat porsinya. Jangan merebahkan tangannya atau lengannya seperti anjing. Anjing itu kalau apa, kalau duduk kan tangannya direbahkan gini kan. Nah ini kita dilarang sholat posisi kita menyerupai posisi anjing seperti itu. Tempelkan di tanah semuanya gini kan? Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum faly'tadil wa la yaftarish dira'aihi iftirashal kalb." Apabila seorang dari kamu sujud, maka hendaklah yang seimbang. Nanti ada keterangannya seimbang itu. Jadi semuanya mendapat porsi. Karena ketika kita sujud, ada 7 tulang yang harus nempel dan semua harus dapat porsinya. Itu maksud seimbang. Jangan merebahkan kedua lengannya seperti anjing. Dilarang kita sholat menyerupai posisi binatang. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang hasan, juga diriwayatkan oleh Al-Haythami At-Tabrani, bahkan Asy-Syaukani mengatakan sahih di dalam Nailul Autar melalui jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "La tabsut dira'aika ka bastis sab'." Jangan kamu merebahkan kedua lenganmu seperti binatang buas. Tadi disebutkan seperti anjing. Wadda'im ala rahatai. Hendaklah kamu bertumpu kepada telapak tangan. Jadi bertumpu kepada telapak tangan. Watajafi andibai. Hendaklah kamu renggangkan di antara lambung, direnggangkan dari lambungnya tangannya, direnggangkan dari lambung. Fa idza fa'alta, fa innaka idza fa'alta dzalika sajada kullu 'udwin minka. Karena kalau kamu melakukan hal itu, maka seluruh anggota tubuhmu ikut sujud. Seluruh anggota tubuhmu ikut sujud. Jadi kepala ditumpuk oleh kening sekaligus apa? Hidung, kemudian telapak tangan menopang, kemudian kedua lutut juga menopang, kemudian jari-jari kaki juga menopang. Semuanya mendapat porsi. Jadi di sini disebutkan bahwa kalau sujud itu anggota tubuh kita direnggangkan, tangannya diangkat bertumpu kepada telapak tangan, kemudian direnggangkan dari lambungnya, direnggangkan, tidak dirapatkan begini, direnggangkan. Tapi direnggangkan pun juga tidak berlebihan, tidak begini apa berlebihan ya. Jadi kalau seperti ini kita harus melihat bagaimana para ulama mempraktekannya. Kami melihat para ulama mempraktekkan bukan begini, wajar direnggangkan, cuma tidak terlalu berlebihan begini. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yanha an yaftarisha ar-rajulu dira'aihi iftirashas sab', bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu merebahkan kedua lengannya seperti binatang buas. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan yang lain-lain dengan sanad sahihun bisyawahidihi melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza sajada hadukum fala yaftarish iftirashal kalb wal yadum fa khidai." Apabila seorang dari kamu sujud, jangan merebahkan kedua lengannya seperti anjing, dan hendaklah merapatkan kedua lututnya, kedua pahanya, merapatkan kedua pahanya. Jadi paha tidak dibuka lebar-lebar, tapi dibuka yang wajar, tidak dirapatkan sekali. Jadi dibuka yang wajar, tidak terlalu lebar. Di sini ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah, yaitu posisi ketika sujud ada 7 tulang yang harus nempel. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum. Aku diperintah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk sujud di atas 7 tulang. Tulang yang pertama itu adalah kening, masuk di dalamnya itu hidung. Jadi hidung juga harus nempel yang mantap. Kemudian tulang yang kedua dan yang ketiga, telapak, kedua telapak tangan ngadep kiblat. Kemudian tulang yang keempat dan lima, yaitu kedua lutut. Kemudian tulang yang keenam dan yang ketujuh, atraful qadamain, jari-jari kaki. Jadi jari kakinya itu ditekuk sehingga jarinya ngadep kiblat. Subhanallah ya. Sholat ini di samping ibadah, tapi kita juga mendapat keuntungan dari sisi riyadhah, olahraga. Di antaranya orang yang tata cara sholat itu benar, seperti tata cara sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan terjaga kelenturan tubuhnya. Tubuhnya itu lentur. Sampai umur 90 pun kalau dia sholatnya itu benar terus, mantap kalau sholat, maka tubuhnya selalu lentur, lentur. Sehingga kalau ada orang masih muda, tubuhnya sudah kaku, kalau sholat kaku semua, berarti ini tata cara sholatnya tidak mengikuti Nabi. Karena kalau mengikuti Nabi, benar-benar mantap ketika rukuk, ketika sujud, insya Allah tubuhnya akan lentur terus. Menjaga kelenturan tubuh, dan juga menjaga memori, daya ingat. Kan kita dianjurkan khusyuk kan, dan khusyuk menjaga daya ingat. Ada enggak orang Islam yang lupa Al-Fatihah? Ada apa enggak? Orang Islam yang sholat enggak mungkin lupa Al-Fatihah. Enggak mungkin lupa. Kenapa enggak mungkin lupa? Karena satu hari dia baca minimal berapa kali? 17 kali. Jadi sholat itu menjaga kelenturan tubuh, kemudian juga menjaga memori, daya ingat kita. Dengan catatan tata cara sholatnya benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita dilarang merebahkan kedua lengan seperti anjing atau binatang buas? Karena kalau kita merebahkan tangan seperti itu, maka tujuh tulang anggota sujud tidak akan mendapatkan porsinya, tidak mendapatkan porsi. Karena yang mestinya ditumpu oleh telapak tangan hanya ditumpu oleh siku-siku, malah tidak mendapat porsinya. Supaya dapat porsi, supaya seimbang. Kemudian juga menurut para ulama, kita dilarang menyerupai anjing dan binatang buas merebahkan kedua lengan, supaya ketika orang sholat tampak bersemangat. Gini kan kelihatan semangat kan? Semangat. Di samping semangat juga menunjukkan dia benar-benar tawaduk kepada Allah. Tapi kalau dia merebahkan lengannya seperti anjing atau binatang buas, itu cenderung seperti orang malas, tidak niat sholatnya. Iya kan? Kan kita kalau ngantuk kan paling enak gini kan? Ya, qiyamul lail, sujudnya panjang, paling enak gini aja, bisa tidurnya sekalian. Ya. Karena kalau gini kita tidak bisa tidur, tidak bisa. Gini aja, seperti itu. Karena ada loh, kelompok lain itu ada. Karena memang maunya beda dengan kita. Ada kelompok lain, kelompok yang sangat tidak suka dengan ahli sunnah wal jamaah. Karena ahli sunnah itu kalau sholat diangkat lengannya, maka mereka itu menyelisihi, direbahkan tangannya. Itu kelompok. Ada kelompok seperti itu. Jadi antum kalau lihat mereka di Mekah, di Madinah, kalau sujud itu direbahkan kayak gini. Tujuannya apa? Beda dengan ahli sunnah. Karena kebenaran menurut mereka, orang Syiah Rafidhah, kebenaran bagi mereka itu adalah kebalikan dari ahli sunnah. Jadi mereka itu mempunyai kaidah, kalau kamu bingung menentukan mana yang benar, kamu lihat saja ahlus sunnah. Kalau mereka bilang A, berarti yang benar adalah B. Itu. Sehingga kaidah mereka itu, idza akasta la asabta. Kalau kamu balik pasti benar. Bagaimana cara sujud? Saya tidak tahu. Lihat aja ahli sunnah. Oh, ahli sunnah itu ngangkat lengannya berarti yang benar dirbahkan. Subhanallah. Itulah agama dilandasi oleh kebencian, dendam, hawa nafsu. Makanya mereka dikenal dengan ahlul ahwa, yang mendahulukan hawa nafsunya. Dan orang yang mendahulukan hawa nafsu tidak akan bisa mencapai kebenaran sampai kapanpun. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, sekarang ada kasus, bagaimana kalau saya sujud itu lama, saya kepingin doa yang lama, sujudnya setengah jam, yang mana kalau posisi tangannya ditegakkan seperti yang disebutkan dalam hadis tadi itu, tidak kuat kita, capek setengah jam gini, tidak kuat, kemeng tangannya. Ternyata alhamdulillah ada hadisnya lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, syaka ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam masyaqqatas sujud alaihim. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Nabi, sulit kalau sujud seperti itu. Artinya kalau sujudnya lama itu kan sulit kan. Kita pernah nyoba kan? Pernah enggak kita nyoba? Sujud yang lama tangannya diangkat kayak tadi itu. Berat, enggak kuat kita. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan, kata beliau, "Ista'inu birrukab." Hendaklah kamu bertumpu kepada paha, jadi di atasnya lutut. Artinya tangannya kita tutup enggak apa-apa, tapi tetap tidak direbahkan. Yaitu siku-siku kita tumpukan di atasnya lutut ini, di paha. Iya kan? Jadi tetap kita tidak merebah. Ya, seperti ini. Jadi diginikan. Jadi siku-sikunya bertumpu di sini. Nah, ini enak, walaupun satu jam kita kuat, karena bebannya itu sudah dibantu oleh paha kita. Ya, itu kalau kita mau sujud yang lama. Ya, semoga jelas. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, di sini ada bab yang baru lagi, tapi agak panjang. Itu isyaknya mau jam berapa isyaknya? 35. Oh, sudah cukup berarti waktunya. 44 ya. Oh ya, insyaallah cukup. Ini ada hadis agak panjang dan banyak faedahnya, yaitu bab yang nomor ke-158, babu tahrimil iltifat fi shalah, bab haram menoleh dalam sholat. Jadi sholat sambil menoleh, noleh sana, noleh sini, menengok sana, menengok sini. Hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Al-Hakim dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih, melalui jalan sahabat Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha amara Yahya ibn Zakaria bi khamsi kalimat an ya'mala biha wa ya'mura bani Israil an ya'malu biha. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Yahya bin Zakaria 5 perkara, supaya 5 perkara itu diamalkan, dan supaya diperintahkan kepada Bani Israel untuk mengamalkan 5 perkara itu. Di sini saja ada faedah. Faedahnya apa di sini kira-kira? Allah memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria 5 perkara supaya diamalkan, dan supaya juga diperintahkan kepada Bani Israel supaya Bani Israel mengamalkan. Di sini faedah yang paling tampak, bahwa agama-agama selain Islam, agama Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan untuk umum. Agama para nabi semuanya itu khusus untuk kaumnya. Termasuk ini Nabi Yahya bin Zakar, nabinya Bani Israel, sehingga ajarannya itu untuk Bani Israel. Nabi Musa, nabinya Bani Israel, agamanya Yahudi untuk Bani Israel. Nabi Isa, nabinya Bani Israel, agamanya Nasrani untuk Bani Israel. Dan itu pun Yahudi dan Nasrani yang masih asli dulu. Kalau sekarang sudah dirupa-rupa. Karena itu sungguh sangat lucu kalau ada orang Indonesia mengikuti agamanya Nabi Isa. Loh, Anda ini Bani Israel dah. Itu agamanya Bani Israel, itu bukan agama Anda. Coba kita perhatikan di Al-Quran. Apa seruannya Nabi Musa dan Nabi Isa kalau manggil kaumnya itu apa? Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Bani Israel, Bani Israel itu keturunannya Nabi Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel. Beliau punya anak 12. Itu namanya Bani Israel. Keturunannya namanya Bani Israel. Itu agama khusus mereka. Semua nabi diutus oleh Allah khusus untuk kaumnya, kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus untuk lil alamin, untuk alam semesta. Sehingga dalam Islam, di dalam Al-Qur'an dan sunnah, satu pun kita tidak akan menemukan kata-kata ya ayyuhal arab, wahai orang Arab. Ada apa enggak? Enggak ada. Yang ada itu adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhal ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena itu sungguh sangat lucu kalau orang Indonesia mengikuti agamanya agamanya Nabi Isa. Itu agamanya Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Kemudian wa innahu kada an yubti'a biha, dan ternyata Nabi Yahya bin Zakaria ini hampir-hampir lambat menyampaikan. Terlambat menyampaikan. Faqala Isa, lalu berkata Nabi Isa. Jadi Nabi Yahya bin Zakaria ini satu masa dengan Nabi Isa, satu masa. Jadi di kalangan Bani Israel itu nabinya banyak. Satu masa itu banyak nabinya. Bahkan zaman Bani Israel itu yang namanya nabi seperti sekarang kayak ulama. Kalau kita kan banyak ulama kan, kalau zaman dulu nabi semuanya itu. Sehingga disebutkan dalam riwayat di Al-Qur'an disebutkan wayaqtulunan nabiyina bighairil haq. Mereka tuh suka membunuh nabi. Disebutkan di dalam riwayat yang sahih di tafsir Ibnu Katsir, pernah satu hari mereka membunuh 300 nabi Bani Israel. Itu sahih itu. 300 nabi dibantai Bani Israel. Setelah membunuh 300 nabi, pergi ke pasar, buka pasarnya, dagangan. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Allahu Akbar. Itulah Bani Israel. Makanya jangan kaget kalau sekarang bantai di jalur Gaza, kemudian resolusi PBB tidak dihiraukan. Jangan kaget, cerita lama itu. Jangankan PBB atau warga Gaza, nabi aja dibunuh. Sehingga Yahudi itu tidak ada pilihan selain mukawamah. Mukawamah itu adalah perlawanan. Tidak ada itu, selain itu tidak ada. Pembohong. Contohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kurang apa dengan Yahudi. Baiknya bukan main. Ketika beliau telah berhasil menguasai Madinah menjadi negara Islam, orang-orang non-Muslim diberi hak hidup di Madinah, dilindungi di Madinah. Yahudi dilindungi. Rasulullah bermuamalah dengan mereka baik, bukan main. Rasulullah diberi hadiah oleh mereka, diterima hadiahnya. Tapi yang namanya Yahudi adalah Yahudi. Nabi Isa mengatakan hayyat awladul afa'i. Mereka adalah ular anaknya ular Yahudi. Berbohong, menipu, mengacau, membuat onar. Bahkan Nabi Muhammad pernah diracun oleh perempuan Yahudi. Dikasih kambing untuk dimakan, kambing bakar atau semisalnya, ternyata ada racunnya. Sempat ditelan oleh beliau, namun kemudian kaki kambing itu berbicara bahwa dia ada racunnya. Sampai Nabi Muhammad mau dibunuh, akhirnya mereka diperangi, diusir mereka. Kemudian Nabi Isa mengatakan, Innallaha amaraka bi khamsi kalimat li ta'mala biha wa ta'mura bani Israil an ya'malu biha. Fa imma an ta'murahum wa imma ana amuruhum. Wahai Nabi Yahya bin Zakaria, Allah memerintahkan kamu 5 perkara supaya kamu amalkan, dan supaya kamu memerintahkan Bani Israel agar mereka mengamalkannya. Silakan, kamu perintahkan mereka atau aku yang perintahkan mereka. Dan ini lambat dalam menyampaikan. Kemudian faqala Yahya, berkata Nabi Yahya bin Zakaria alaihi salam, akhsha in sabaqtani biha an yukhsafa bi au u'adzab. Jangan kau yang menyampaikan. Nanti kalau kamu yang menyampaikan lebih dahulu dari aku khawatir nanti aku oleh Allah dibenamkan ke dalam bumi atau aku diazab oleh Allah. Jadi Nabi Yahya khawatir, yang diperintahkan saya kok malah kamu yang mendahului, nanti Allah marah kepada saya. Fajama'an nas fi baitil maqdis famtala'al masjid wa ta'addau 'ala asy-syaraf. Lalu Nabi Yahya bin Zakaria mengumpulkan manusia di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Dikumpulkan di sana sampai masjidnya itu penuh, Bani Israel hadir semuanya. Kemudian Nabi Yahya bin Zakaria mengatakan, faqala innallaha amarani bi khamsi kalimat an a'mala bihinna wa amurakum an ta'malu bihinna. Sesungguhnya Allah perintahkan kepadaku 5 perkara supaya aku amalkan, dan supaya aku perintahkan kalian semuanya untuk mengamalkannya juga. Apa 5 perkara itu? Awwaluhunna, yang pertama-tama, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, supaya kamu beribadah kepada Allah, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa inna matala man asyraka billah kamatali rajulin ishtara 'abdan min khalisi malihi bidhahabin aw warik faqala hadhihi dari wa hadha 'amali fa'mal wa atti ilayya. Fakana ya'mal wa yu'addi ila ghairi sayyidih fa ayyukum yarda an yakuna 'abduhu kadhalik. Karena sesungguhnya perumpamaan orang yang menyekutukan Allah, ini perumpamaan orang yang syirik, adalah seperti satu orang yang beli budak dari hartanya yang benar-benar murni, baik emas ataupun perak. Jadi beli budak dari uangnya sendiri, beli budak dari hasil keringatnya, dia beli budak. Kemudian dia mengatakan kepada budak itu, wahai budakku, ini adalah rumahku, ini pekerjaanku, tolong kamu bantu aku pekerjaan ini, kemudian nanti hasilnya kamu serahkan kepadaku. Ternyata budak itu bekerja dan hasil kerjanya diberikan kepada orang lain. Siapa di antara kamu yang rela punya budak seperti itu? Subhanallah. Ini ibaratnya orang yang syirik. Kita diciptakan oleh Allah, kita diberi rezeki oleh Allah, hidup kita diatur oleh Allah, tapi kita tidak mau ibadah kepada Allah, malah kita menyekutukan Allah, Allah marah. Contohnya kita saja, jangankan budak, pembantu rumah tangga saja. Kita punya pembantu rumah tangga, ternyata dia tidak mau kerja sama kita, kerjanya sama orang, tapi yang bayar kita, mau tidak kita gitu? Kalau pagi dia kabur ke rumahnya orang, ya malam waktu tidur kembali ke rumah kita, mau tidak kita? Kita tidak mau, apalagi budak, budak itu milik kita, syirik ya. Makanya sekarang ini bencana di mana-mana, di antara sebabnya juga karena syirik. Ada yang mengatakan beberapa waktu yang lalu di televisi, seorang ustad, katanya seorang ustad, dia itu ceramah di TV, yang mana di antara isi ceramahnya itu Gunung Merapi itu meletus karena orang-orang sudah tidak lagi mempersembahkan tumbal-tumbal ke Gunung Merapi. Karena orang-orang sudah tidak lagi mencuci kerisnya. Ini yang mengatakan ustaz seperti itu. Subhanallah, dibalik oleh dia. Padahal yang benar itu, ini karena banyaknya kesyirikan. Sekarang syirik di mana-mana, kelenik-kelenik di mana-mana sekarang ini. Menyembelih, sudah gitu Gunung Merapi meletus, malah sekarang nyembelih sapi, ya, kepalanya ditaruh di sana, tambah meletus lagi nanti. Ya. Seperti itu, ini bahaya. Kita harus berbuat tauhid kepada Allah, jangan syirik. Ini bukan kita menghina, ada bencana kok dihina, bukan. Tapi supaya kita merenung, bencana ini bukan kebetulan. Bencana berarti Allah marah, kita berbuat maksiat. Di antara juga karena kedoliman. Kalau ada yang mengatakan, lah sekarang Australia itu kok tidak kena bencana yo, padahal mereka itu kafir. Iya, Australia kafir. Tapi Australia itu rakyatnya makmur, pemerintahannya itu adil, ditolong oleh Allah. Kafir tapi adil, ditolong oleh Allah. Daripada Islam tapi dolim, tidak ditolong oleh Allah. Mana Islamnya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, yang sempat disinggung, kata beliau, innallaha yansuru daulatan adilatan walau kanat kafirah, wala yansuru daulatan zalimatan walau kanat muslimah. Allah menolong negeri yang adil walaupun negeri kafir. Allah tidak menolong negeri yang zalim walaupun negerinya negeri orang Islam. Jadi ini dalam hubungan dengan pemerintahan ya. Jadi adil kepada masyarakat. Australia itu masyarakatnya makmur walaupun mereka kafir ya. Masyarakatnya makmur, diperhatikan keamanannya, kesehatannya dan yang lain-lainnya. Subhanallah. Indonesia ini kaya raya. Banyak orang mengatakan Indonesia adalah surga. Indonesia ini surga, jannatullah fi ardik, surga Allah yang ada di bumi. Tapi hilang semuanya, rakyatnya sengsara, dimakan oleh berapa kelompok orang saja uangnya. Ya balak turun terus. Ya mungkin itu dulu aja. Nanti kita ulangi hadisnya karena panjang. Wallahu a'lam. Besok kita libur. Kan rencananya kajian saya hari Senin, hari Ahad sama Senin kan. Ternyata besok kita sudah hari Arafah dan besok juga malam Id. Jadi besok itu sudah hari Arafah. Para ulama berfatwa hari Arafah mengikuti orang yang wukuf di Arafah. Kita cuma beda 4 jam saja. Mengikuti orang wukuf. Kalau ada yang berpendapat lain mengikuti negara sendiri silahkan, monggo, silahkan. Yang jelas diusahakan kalau sholatnya supaya kompak. Sholatnya supaya kompak, tidak tampak perpecahan. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan pada Ahad berikutnya dan Senin setelahnya. Mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma tub alayna ya afu ya ghafur ya ghafar ya tawwab, tub alayna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya ghafarud dhunub wa ya sattarul uyub ya allamal uyub ya ahlat taqwa ya lal maghfirah. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.